محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Moga diunjuk. Lebih enak soundnya gini. Hah? Ini saya lagi merubah-merubah persiapan Ramadan. Tes 1, 2. Biar gak usah ngotot, tapi jelas ya. Kalau toh teriak, harusnya gak bengong kalau orangnya banyak. Ini orangnya sedikit, jadi suaranya masih. Mas Roni tadi ngatur bengang-bengung lah. Yang liatnya orang bawa mute toh. Yang lain gak di mute. Mic yang lain ukurannya beda. Ya Pak Edin. Mondok-mondok kayak mudeng gue. Alhamdulillah. Sudah live belum nih? Kalau nge-live di mute dulu, jangan dikasih suara. Kereta api dari Yogyakarta telah tiba. Mau sombong serius terus jadi ya, itulah dia bisa ketawa. Alhamdulillah. Kasih bakar-bakaran, Mbak. Kamera action. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh, kemudian semuanya awet sehatnya, panjang umurnya, berlimpah dan barokah rezekinya, datang dari segala arah enggak pakai susah payah, dan di akhirat enggak ditanya-tanya tentangnya, dan akhir usianya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mengkalau minta itu yang enak, enak. Ya kalau minta sama Allah jangan ragu dan jangan berkata begini, ya Allah kalau boleh ini kalimat yang enggak selayaknya disampaikan ke Allah, karena Allah sudah perintahkan ud'uni astajib lakum, jadi panggil aku maka aku akan jawab panggilan kalian. Makanya minta sama Allah dengan yakin. Dalam sebuah hadis disebutkan, memintalah kepada Allah, berdoalah sedangkan engkau yakin ya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama masih seputar persiapan kajian kisah para wali. Kemarin sudah saya singgung ya, Rabu yang lalu, betul kan ya? Kita bahas tentang bagaimana para wali di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu selain menceritakan kehidupan para nabi, juga menceritakan kehidupan para wali. Kita sudah bahas tentang Ashabul Kahfi. Kita juga sudah bahas tentang Sayyidatuna Maryam. Dua contoh, yang satu dari kaum pria, yang satu dari kaum wanita. Kemudian kita bahas tukang sihir, tukang sihir Fir'aun. Betul kan ya? Sempat kita bahas tukang sihir Fir'aun. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas kisah-kisah wali yang berada di dalam kehidupan orang-orang terdahulu di luar Al-Quran. Memang kalau kita pelajari kisah-kisah wali di luar Al-Quran, maka jumlahnya unlimited, ya, tidak terhingga. Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anuh, beliau itu mengatakan, cucu Nabi Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anuh, Allah menyembunyikan empat hal di dalam empat hal. Ya, Allah menyembunyikan empat hal di dalam empat hal. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan kepadanya. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan kepadanya. Karena itu jangan pernah remehkan ketaatan sekecil apapun. Siapa tahu yang kecil itu yang buat Allah ridha. Ya, kita mesem ya sama orang, senyum sama orang, atau ada orang lewat, kita ada uang 1.000 rupiah, kemudian kita sedekahkan kepada dia. Nilainya kecil mungkin. Mungkin nilainya kecil. Tapi muncul saat itu pas orangnya butuh, dan kita ngasihkannya juga dengan hati yang senang. Ternyata dari perbuatan yang kecil itu mendatangkan ridho Allah yang luar biasa. Intinya ketaatan sekecil apapun jangan pernah diremehkan. Karena siapa tahu itu menjadi sebab datangnya ridho Allah kepada kita. Yang kedua, Allah menyembunyikan amarahnya, ya, di dalam kemaksiatan kepadanya. Karena itu jangan pernah meremehkan kemaksiatan kepada Allah, sekecil apapun kemaksiatan itu. Jangan ngomong, ah cuma dosa kecil. Ah cuma dosa kecil. Memang kesalahan kecil, tapi kesalahan kecil itu bisa mendatangkan amarah Allah yang luar biasa. Jadi jangan banding-bandingkan, oh itu dosa besar, jangan. Oh itu dosa kecil, gak apa-apa gitu ya. Dosa itu gak ada besar, gak ada kecil, kalau dilihat kepada siapa kita berbuat salah. Kalau kepada siapa kita berbuat salah, yaitu kepada Allah, maka semua dosa adalah besar. Memang dosa dibagi, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, memang dibagi seperti itu. Bukan berarti kemudian kita boleh meremehkan dosa kecil. Karena sekecil apapun itu adalah sebuah tindak menyalahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyembunyikan walinya, kekasihnya, di tengah-tengah makhluknya. Di tengah sekian banyak manusia itu Allah sembunyikan walinya. Karena itu jangan remehkan seorang pun, siapa tahu yang kamu remehkan itu wali Allah. Ya, siapa tahu yang kamu remehkan itu wali Allah. Kadang kita kira wali Allah ini orangnya yang keluar masuk masjid. Ternyata di kampung itu wali Allahnya orang jual ikan asin di pasar. Nggak ngerti kita. Jangan meremehkan. Jadi ketemu siapapun yakini dia adalah wali Allah. Nah, dari situ maka jumlah aulia ini unlimited, tidak terkira. Kalau kita baca ada kitab namanya Raudhur Royahin. Ya, Raudhur Royahin. Kemudian ada juga kitab namanya Jami' Karamatil Aulia, karya Syekh Nabhani. Itu sudah diterjemahkan itu. Jami' Karamatil Aulia, kumpulan keramat-keramat para wali. Itu wali dari zaman sahabat sampai zaman akhir itu disebutkan. Ya, dari zaman sahabat sampai zaman akhir disebutkan. Nah, para aulia wassalihin ini jumlahnya unlimited, kemudian bentuknya juga macam-macam. Ada dia pejabat negara, tapi wali Allah. Makanya jangan su'udhan sama pejabat negara. Siapa tahu pejabatnya itu adalah wali Allah. Ya. Ada wali Allahnya itu adalah orang yang kerjanya bersih-bersih. Ya, bersih-bersih jalan, nyapu jalan gitu ya. Tapi ternyata dia adalah kekasih Allah. Seperti yang wanita yang nyapu masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Rasulullah pagi-pagi nanya, mana yang biasanya pemecit, kok tidak ada. Semalam meninggal dunia ya Rasulullah. Loh, kok kalian tidak ngabari saya kalau wanita itu meninggal? Kami tidak mau ngerepotkan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nanya di mana makamnya. Sampai Rasul mendatangi makamnya dan menyolatkan di makam. Artinya wanita ini punya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kerjanya cuma nyapu masjid. Jadi jangan ngeremehkan intinya siapapun, karena bisa jadi wali-wali yang Anda cari atau wali yang saya cari itu berada di tengah-tengah kita dan perbuatannya enggak kita perhitungkan gitu. Ya, orangnya mungkin enggak diperhitungkan. Ada pula wali yang secara zahir mungkin sekarang masih gitu ya, dilihat oh belum baik. Tapi di sisi Allah udah waliullah. Di sisi Allah udah waliullah. Secara zahir masih calon waliullah secara zahir. Tapi di sisi Allah catatannya orang ini wali, seperti yang kemarin tukang sihir Fir'aun itu ya. Awalnya sementara tukang sihir, tapi di kita lihat pemabuk ngeledak di tengah jalan, jijik atau enggak jijik? Gitu kan? Nyinggir. Ulama ini enggak. Dia jongkok, duduk di samping pemabuk tadi, ambil air, ya. Kemudian mulutnya dibersihkan. Mulutnya dibersihkan pakai air tadi. Ini lidahnya orang yang berzikir kepada Allah. Sayang nih kena khamr yang najis, aku akan bersihkan dia. Ini lidah yang berzikir sama Allah, dibersihkan dengan sayang. Lain dibersihkan enggak sadarkan diri toh, enggak ngerti gitu. Kemudian setelah siuman dikasih tahu sama orang-orang, tadi itu kamu laku mabuk gitu ya, enggak sadar. Bibirmu nih dicuci loh sama wali Allah tadi. Sekarang saya mau nanya, orang yang punya sikap begini, memperlakukan pemabuk sampai seperti ini, zaman sekarang masih ada atau sudah langka? Hah? Kalau toh ada sudah susah dicari toh ya. Bayangin, jadi dia tuh menghargai. Ini walaupun pemabuk, tapi lidahnya itu biasanya kalau gak mabuk, zikir ini. Ini kan orang yang syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini bersih, kena kotor sayang ini. Dicuci, dibersihkan, najisnya dihilangkan. Ini loh wali. Ya, ini loh wali. Gak ada benci sama orang itu, gak ada. Tidak ada kebencian kepada orang lain yang karena nafsunya itu tidak ada. Kalau memang harus benci, memang karena ada aturan Allah yang dilanggar yang buat dia harus marah. Tapi marahnya itu di lisan, bukan di dalam hati. Enggak ada hatinya benci. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yang sederhana-sederhana saja. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas radhiyallahu taala anhu. Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Beliau, ini cerita sudah sering saya sampaikan, cuma saya ulangi lagi enggak apa-apa ya. Memang temanya lagi ini. Beliau berangkat ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Buat yang enggak suka ziarah para wali, ya enggak usah dengarkan ini. Ya. Nanti daripada sakit hati. Tapi yang buat yang suka ziarah para wali, ini sesuatu yang perlu didengarkan. Dan bagaimana sikap seorang ulama ketika terjadi apa yang terjadi dalam kisah ini. Ziarah ke makam Sunan Gunung Jati bersama rombongan yang macam-macam rombongannya. Ada yang Habib, ada yang bukan Habib. Memang di makam Sunan Gunung Jati itu unik. Kalau yang bukan Habib gak boleh masuk sampai ke dalam makam. Peraturan dari kesultanannya dulu begitu ya. Kalau yang bukan Habib gak boleh masuk sampai ke dalam makam. Paling di luar lah. Nah, sementara yang ikut Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali bin Husain Al-Attas ini banyak yang bukan Habib dan orang-orang yang punya jabatan di masa itu nih, zaman dahulu kala. Akhirnya terjadi keributan antara yang menjaga makam, yaitu abdi dalam keraton itu ya, yang jaga makam, dengan pengikut-pengikut Habib Ali bin Husain Al-Attas yang bukan Habib. Habib Ali kemudian noleh. Habib Ali bin Husain itu noleh. Lihat ke belakang. Lihat ada ribut-ribut. Kenapa kok ribut? Jangan ribut. Ini loh, Bib. Kami mau ikut jenengan ke atas masuk makam. Tidak boleh. Karena kami bukan Habib. Dilarang sama ini yang jaga ini. Maka Habib Ali bin Husain tidak mengatakan, kawan, ya udahlah kalian enggak boleh ya di sini, udah saya wakili, saya yang masuk aja. Cukup saya yang wakili, insyaallah kalian juga dapat. Apakah begitu? Tidak. Beliau berkata kepada pengikutnya, "Ya udah, kalau begitu saya enggak akan masuk makam. Saya enggak akan masuk makam. Yuk kita ziarah dari luar sini saja. Kok jangankan makamnya Sunan Gunung Jati, nanti itu di akhirat saya kalau disuruh masuk surga, saya tidak akan masuk surga sebelum bersama-sama kalian semua." Coba nih hati yang begini, enggak meninggalkan teman. Tidak meninggalkan teman gitu. Di dalam sebuah kebaikan yang luar biasa. Coba kalau jenengan dapat roti itu, temannya belum dapat, kira-kira mikir atau langsung dilep? Ya langsung dilep. Masih ingat tuh ceritanya sahabat dalam peperangan. Ini aulia para sahabat dalam peperangan. Ketika semua kehausan, ya, ada satu yang dapat minum air, ya, dapat minum air. Padahal dia haus. Kemudian dengar teriakan saudaranya, "Air," gitu. "Air," Airnya airnya dikasihkan ke sana, ini kan ya, dikasihkan ke sana. Nah, kemudian yang lain teriak air, air, dikasihkan yang satunya. Akhirnya itu sekian orang semua mati ya. Karena apa? Ngasihkan air kepada saudaranya, pengin nolong ya yang lain. Dia rela, yuk thiruna ala anfusihim walakanat bihim khosos. Sudah, saya enggak minum enggak apa-apa, umur saya enggak begitu penting. Itu saudara saya lebih penting. Dia serahkan ke saudaranya yang dia dengar tadi teriak air. Saudaranya terima ya. Dalam keadaan saya mau minum dengar air. Wah, dia lebih butuh daripada saya. Dikasihkan ke saudaranya lagi. Sampai 7 orang itu is dead semua, meninggal semua itu. Karena apa? Karena mikirkan orang lain. Memang gitu wali itu. Memang memperjuangkan orang lain. Lah kalau kita mengutamakan diri sendiri, meskipun dirinya tidak dalam butuh. Kalau para wali mengutamakan saudaranya, meskipun dirinya dalam keadaan yang sangat membutuhkan, dia utamakan orang lain. Kalau kita, kuutamakan diriku sendiri, walaupun diri kita tidak butuh, sementara orang lain butuh. Jadi bedanya itu luar biasa. Ada Abi Hasan An-Nuri, seorang sufi besar, waliullah sufi. Difitnah ini berbuat sesuatu yang enggak benar, sehingga ditangkap. Ya, ditangkap sekian sufi ini ditangkap, diperintahkan hukum pancung, hukuman mati. Nah, ketika akan dihukum mati itu raja memberikan instruksi kepada Al-Guju untuk dihukum mati. Nah, anehnya ketika akan dihukum mati, Abi Hasan An-Nuri ini beliau lari. Ya, beliau lari maju ke depan sendiri. Pancung saya dulu. Pancung saya dulu. Padahal urutannya beliau paling akhir itu. Beliau lari ke depan, pancung saya dulu. Al-Gujunya kaget. Ya, nanya, "Kenapa kamu kok minta dipancung dulu?" "Ya karena saya lebih baik mati duluan biar teman saya ini ada waktu untuk hidup beberapa waktu." Kan lumayan gitu. Kalau saya yang mati dulu kan teman saya kan lumayan bisa hidup beberapa waktu. Saya pengen sedekah beberapa menit untuk teman-teman saya. Al-Gujunya bingung. Masa orang begini orang enggak beres? Enggak mungkin ini. Ini pasti ada yang enggak beres ini. Al-Gujunya lapor raja. "Raja, ini yang mau saya hukum mati orang-orang aneh." "Loh, kenapa?" "Ya coba raja tanya sendiri. Masa dia di urutan terakhir kok justru maju minta yang pertama kali?" Ditanya sama raja, diinterogasi, "Kenapa kamu pengin pertama kali?" "Lah ya lumayan, saya bisa sedekah umur saya beberapa waktu untuk teman-teman saya." Kata rajanya juga sama, "Enggak mungkin ini orang jelek, ini pasti ini orang baik, difitnah orang ini." Sehingga diteliti lagi ini, diteliti ulang kasusnya. Ternyata terbukti bahwasannya beliau-beliau orang-orang yang luar biasa, tapi difitnah. Dalam kesempatan yang lain juga, beberapa orang soleh ditangkap sama raja. Ya, kemudian dikasih hukuman sesuai kopyoan. Hukumannya tuh seperti arisan di kopyo. Ya. Nanti yang keluar apa? Potong tangan, ada. Jadi tulisannya tuh potong tangan. Potong kaki. Potong telinga. Potong lidah. Potong leher. Anda pilih yang mana? Ayo coba, ini muslim semua loh ya, muslim semua. Dihukum bareng-bareng tapi dikopyok seperti arisan. Ambil satu-satu. Jenengan pilih yang mana? Potong lidah? Enggak, potong rambut. Potong rambut. Ini kan enggak bisa milih kan ya. Cuman kan ada harapan, jangan potong leher. Pasti begitu kan harapannya, jangan potong leher. Lah kebetulan yang dapat potong leher, ya dapat potong leher, itu seorang anak muda. Anak muda itu nangis gitu, nangis. Ditanya sama temennya yang dapat bukan potong leher lah, entah potong tangan atau potong kaki, saya lupa ceritanya itu ya. "Kamu kenapa kok nangis?" "Saya masih punya ibu. Ibu saya tidak ada yang ngurusi saya. Ini kalau saya dapat hukuman mati, kasihan ibu saya." Lah kata yang dapat potong tangan atau potong kaki tadi itu, enggak usah bingung, kertasnya bawa sini. Nih, saya tukarin punya saya hukumannya lebih ringan. Saya mau nanya, jenengan berani menukarkan potong tangan dengan potong leher? Lah ini loh wali Allah. Ya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut untuk urusan begitu-begitu. Ya. Dan kehilangan nyawa itu enggak sedih, bahagia. Bahagia, kehilangan nyawa aja bahagia, apalagi kehilangan duit. Enggak ada masalah. Ini loh aulia wassalihun. Hidupnya itu seperti itu. Oh, kalau kita baca sejarahnya para wali satu persatu, kita akan berdecak kagum. Itu ada seorang apa namanya Habib, ya seorang Habib di Hadramut sana tempo dulu. Pembantunya itu suatu hari lupa, ya pembantunya lupa tempat yang biasa digunakan oleh Habibnya untuk naruh air buat mandi. Oleh pembantunya dikasih gule panas, belum dipindah. Jadi tempatnya dipakai untuk naruh gule panas, belum dipindah. Malam Habibnya mandi seperti biasanya, ambil ya mungkin seperti gayung agak besar gitu kan ya, kemudian diangkat disiramkan ke badannya. Coba, kaget atau gak kaget? Kaget tapi berusaha diem, gak ngomong. Nah, besoknya pembantunya itu ingat, oh, tadi malam ya dilihat sudah tidak ada. Habib, apa namanya? Tolong maafkan saya. Oh, enggak ada apa-apa kok. Saya enggak kena apa-apa. Padahal melonyoh semua itu. Enggak ada apa-apa kok. Tenang aja. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Saya enggak kena apa-apa. Nyantai aja kamu. Kalau jenengan yang jadi majikannya kira-kira bagaimana? Ini loh, ini apa namanya, orang-orang soleh. Ada satu lagi Habib di Hadramut sana tempo dulu, ya itu tunanetra, Habibnya tunanetra. Setiap kali salaman sama orang dipegang perutnya. Jadi setiap salaman sama dipegang perutnya. Kenapa? Dicek sama dia kelaparan apa tidak. Nah ini dia salaman sama anak kecil dipegang perutnya, loh. Kok kayak gini? Ditanya, kamu anaknya siapa? Tetangga Habib. Oh, antarkan saya ke rumahmu. Tidak banyak ngomong. Ini betul anakmu? Iya betul anak saya. Sudah berapa hari tidak kamu kasih makan? Sekian Habib. Dosa kamu. Kamu jangan buat saya nanti ditanya sama Allah loh ya. Tidak boleh kamu begitu. Kamu harus ceritakan kondisi kamu sama saya. Buat apa saya makan kalau kamu tidak bisa makan? Ngomong, gak enak Habib. Sudah terlalu sering Habib ngasih kami. Masa kami itu kok terus ngomong sama Habib. Punya saya itu punya kamu. Coba kalau kita mati yuk harapmu. Jadi sampai neliti. Jadi dia karena khawatirnya nanti kalau ada orang satu kampung itu yang mati kelaparan ya. Jadi diteliti, ini kenyang atau enggak nih. Kenyang enggak, Edwin kok dipegang jangan khawatir. Kenyang dia. Kenyang gitu ya, dipegang kenyang. Itu satu kampung dipegang. Ada lagi, ini contoh ya, contoh apa namanya global. Bagaimana para aulia biar kita punya gambaran. Kadang kita tuh menggambarkan wali itu apa namanya bisa ngilang gitu. Yang sering diceritakan begitu, wali bisa ngilang, wali bisa terbang. Itu hal kecil gitu, itu hal kecil. Orang yang belajar topo aja nggak makan nggak minum ya bisa begitu. Tapi kalau noto hati sampai yang seperti tadi, lah itu angel. Itu enggak gampang. Ada seorang aulia, ada orang jalan lewat begitu saja. Heran dia. Lulu, kok enggak ngasih salam? Dikejar. Mas, kamu kok enggak ngasih salam sama saya? Kenapa tadi lewat? Kok apa lewat itu lalu saja enggak ngasih salam saya? Maaf Bib, saya kalau ngasih salam takut ketahuan kalau saya lagi lewat. Lu kenapa? Saya masih punya utang sama Habib belum bisa bayar. Tuh, jadi kamu tidak mendoakan saya gara-gara kamu khawatir nanti malu gitu, belum bisa bayar. Iya Bib, mulai hari ini hutangmu lunas. Saya lebih butuh doamu daripada duit yang harus kamu bayarkan. Coba kalau kita orang buat doa ke gak apa-apa, yang penting gak ini duitnya. Gak usah doakan gak apa-apa, yang penting duitnya bawa bawa sini, bawa sini uangnya. Doa enggak penting, doa enggak, yang lain bisa mendoakan, yang lain bisa mendoakan. Cuman kamu yang enggak mendoakan enggak jadi masalah. Duitnya bawa, bawa sini. Tapi kalau Habib ini lain gitu. Doanya satu orang ini ya, itu bagian dari kalam Sayyidina Ja'far Shiddiq yang keempat. Dan jangan kamu remehkan lisan siapapun yang berdoa untukmu, karena kamu tidak tahu dari lisan siapa doa itu akan dikabulkan. Kamu gak ngerti dari lidahnya yang mana itu yang dikabulkan. Tiwas minta doa sama Edwin gitu ya, ternyata yang kabul Suroto. Loh, ini misal gitu ya. Ya, ternyata kita ngejar doanya Suroto, yang kabul Ahmad Jabal. Gak ngerti kita. Makanya kalau ada orang doakan kita tuh aminnya benar, amin, amin. Nah, ini Habib ini kehilangan satu doa. Doanya apa? Atau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi jenengan angsal keselamatan, rahmat lan barokah. Mudah-mudahan Anda mendapatkan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah. Cuman satu orang enggak ngasih salam tuh dipikiri, rugi aku. Rugi, saya ini rugi. Cuman gara-gara dia belum bisa bayar utang enggak mau ngasih salam sama saya karena pekewuh, karena sungkan, karena malu. Lunas hutangnya. Karena doamu lebih mahal daripada nilai hutang yang sekian, mungkin 10 juta atau 100 juta. Keren atau enggak keren? Keren. Lah itulah wali. Lah jenengan pilih mana? Kehilangan teman tapi temannya nanti akhirnya bayar utang, atau teman itu jenengan ikhlaskan hutangnya tapi jenengan dapat teman itu enggak kehilangan dia? Pilih mana? Hilang enggak jadi masalah, Habibnya. Yang penting ya lunas itu. Yang penting lunas. Maka perilakunya orang soleh itu memang kadang ya aneh. Ditipu, dibohongi, ya ditipu, dibohongi, macam-macam gitu. Tapi yang menipu ya masih dijaga. Yang bohongi ya masih dipergauli. Kenapa gitu ya? Karena ada nilai-nilai lain yang baik itu yang sayang kalau hilang gitu. Ada nilai-nilai kebaikan lain yang sayang kalau hilang. Yang udah lewat, sudah lewat. Itu prinsipnya orang-orang soleh. Yang model begini gampang atau susah? Hah? Mudah mana sama sholat isya berjamaah? Sholat isya berjamaah kan fadilahnya luar biasa. Ya, sholat isya-nya jelas fardu, berjamaahnya sunnah muakkadah. Fadilahnya luar biasa. Tapi kalau ilmu hati tadi hukumnya apa itu? Itu bukan lagi sunnah muakkadah itu. Nilainya luar biasa. Lah yang begitu-begitu itu yang punya aulia. Nah, kita hanya akan bisa belajar tentang seperti itu kalau kita mempelajari cara hidupnya. Mendengarkan kisah-kisahnya. Oh, cerita ini. Semakin banyak cerita yang kita dengar, semakin banyak informasi yang masuk, maka akan semakin muncul ilmu rasa tadi. Rasa, dzauq. Ya, dzauqnya aulia itu seperti apa toh? Para wali itu seperti apa toh? Oh, kalau ada tamu bagaimana? Oh, dan oh. Saya masih ingat Wah, tapi enggak enak kalau diceritakan di sini. Nanti aja kalau lagi offline. Enggak on air ya. Off air kita nanti akan cerita ini. On air ini hanya untuk yang off air untuk Anda-anda. Nah, yang on air untuk orang banyak, yang tadi enggak boleh buat orang banyak, khusus buat Anda semua. Jadi yang enggak hadir ke sini rugi kan begitu kan. Jadi yang hadir itu ada nilai plusnya. Ada nilai plusnya dibanding yang lihat YouTube. Walaupun yang lihat YouTube sudah luar biasa. Sesekali saya goda begini kan biar maksudnya datang ke Solo begitu loh ya. Masa terus dari YouTube terus nikmat di rumah sambil apa namanya? Ngidupkan AC ya. Kemudian di atas sofa gitu ya dengan gaya yang berbagai macam sambil seruput kopi enak, asik kopi santai, nikmat ilmunya masuk. Ya, kalau di raudhah mungkin sumuk, mungkin panas gitu ya. Tapi ada nilai plus yang kadang di lepas majelis itu kita ngobrol-ngobrol sesuatu yang tidak bisa kita sampaikan di dalam tayangan yang live, karena tingkat akal manusia itu kan terlampau berbeda-beda. Takutnya kalau disampaikan ada yang salah persepsi yang banyak itu. Ya jangan sampai seperti itu. Terakhir, memang judulnya kalau rebuh malam tuh enggak usah banyak-banyak atau ya setengah jam itu kan sudah luar Luar biasa. Terakhir tapi belum akhir. Ya, terakhir tapi belum akhir. Saya mau ambil satu kisah yang Anda semua sudah tahu, tapi saya ulangi lagi tentang kakek saya almarhum Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus, ayahnya ayah saya, kakek saya. Kakek saya itu wafat umur 93 tahun. Ya, wafat umur 93 tahun. Memang termasuk orang yang dikaruniai Allah Ta'ala panjang umur tanpa pikun. Jadi full ingatannya itu enggak kurang sedikit pun. Ya, panjang umur tanpa pikun, dan sampai detik-detik terakhir usianya itu masih ngurusi umat. Ya, masih ngurusi umat. Dulu waktu kakek saya bertugas di Jepara di umur-umur mungkin sekitar 50 tahun gitu ya. Kakek saya tugas di Jepara menjelang 60 tahun mungkin. Kebetulan beliau hari Jumatan wudu. Di ruang wudu itu ada tempat untuk naruh pakaian ya. Nah, karena beliau ini petugas negara, hakim, kakek saya itu hakim talak rujuk waktu itu. Ya, di pengadilan agama. Tapi tempo dulu ya. Jasnya itu dilepas, ditendelkan. Selesai wudhu dicari, hilang. Akhirnya dengan uang yang ada beli jas lagi. Jumat berikutnya hilang lagi. Beli jas lagi, Jumat berikutnya hilang lagi. 3 Jumat berturut-turut jas hilang. Nah, makanya itu ada, nanti saya dipikir ngajari maling, jangan ya. Itu. Ini orang itu kalau sudah 2 kali jangan diteruskan yang ketiga kali. Biasanya ketiga kali gagal gitu loh ya. Nah, ini yang ketiga kali maling itu gagal. Kenapa? Berhasil mencuri tapi enggak berhasil lari. Sembunyi di atas menara, ketahuan jamaah. Jamaah yang itu saja jamaah tahu, itu ada pencurinya di atas menara. Maka teriak nih, jamaah-jamaah ini teriak dengan amarah yang luar biasa. Pilih mati neng dhuwur apa mati neng ngisor? Ayo turun, kamu pilih mati di atas atau mati di bawah. Nah, kakek saya kan lihat orang ribut-ribut habis wudhu itu kaget. Kenapa ribut? Itu Beb yang curi jaket jasnya jenengan tuh di atas sana itu. Kakek saya ngomong begini, loh itu pilihannya salah semua. Mati di atas ya salah, mati di bawah ya salah. Mestinya pilihannya turunlah kamu selamat. Sama kakek saya gak boleh disentuh, biar turun. Tadi dipanggilkan polisi, udah dibawa kantor polisi, dimasukkan bui, di sel. Terus kakek saya menjalankan tugasnya, selesai menjalankan tugasnya, jenguk ke sel. Yang jenguk ke sel, dijenguk nih di sel, kemudian ngambil uang dari kantongnya, malingnya ini disangoni, buat pegangan. Ini ya, buat pegangan. Coba kalau jenengan, kira-kira parani kasih duit buat pegangan atau ngajak algojo, yuk koplo lagi bareng. Yang mana ini? Buat pegangan. Nah, terus setelah itu enggak selesai di situ. Ngomong sama polisinya, Pak, tolong jangan diproses. Bebaskan saja orang ini, kasihan. Toh, cuman baju. Ya, cuman baju. Dah, bebaskan saja. Oh, enggak bisa, Beb. Ini sudah masuk proses. Sudah masuk proses, ini pencurikan kriminal nih, sudah terlanjur diproses. Akhirnya disidang. Nah, hakimnya itu teriak, dipanggilkan yang punya barang kan, Ahmad. Ini ayah saya kalau cerita begitu, Ahmad. Gitu. Kakek saya jalan ngadep, hakimnya langsung kaget, dulu, Beb, jenengan toh, Beb, Anda, Beb, ini yang kemalingan Anda. Iya, malingnya langsung dibentak sama hakimnya. Maling, kurang ajar gitu ya. Kalau maling tuh lihat-lihat, Habib Ahmad ini orang melarat nih, masih kamu maling gitu ya. Ini Habib susah, gak punya apa-apa dan baik, kok maling orang seperti ini. Habib Ahmad di kakek saya semarani hakimnya, Tolong, jangan dihukum. Udah dimaafkan saja, diputus gak salah atau gimana. Jadi bukannya maling ini dijebloskan, tapi justru ditolong. Kenapa? Kata kakek saya, kasihan istrinya kasihan anaknya. Dia itu keluar carikan makan buat anak istrinya, cuman jalannya salah. Saya yakin dia juga gak mau jadi seperti itu, cuman mungkin bisanya gitu, makanya tadi disangoni. Saya mau nanya, masih ada orang yang mikir begini? Longko kan, jadi berusaha mengentaskan maling ini biar gak jadi maling itu. Dicari latar belakangnya mencuri itu karena apa? Sentuhannya itu kasih sayang. Kasih sayang. Memang gitu aulia, mereka hidup dengan cinta. Oh, cinta ini memang apa ya? Bahasa universal. Orang yang memang berbuat dengan cinta mesti ya indah. Ya pastiin indah. Lah kita belajarlah. Di Ramadan itu kita belajar untuk mengenal para aulia sebelum berbuka. Nanti kalau malam kita belajar tafsir Al-Qur'an. Nah, kalau jenengan sampai Ramadan enggak datang ke sini, ya silakan merugi. Saya lihat banyak tampang-tampang yang siap merugi di sini. Ya, yang siap merugi artinya siap merencanakan berbuka di rumah masing-masing. Insyaallah nanti Ramadan kita ada kajian tiap sore menjelang berbuka. Insyaallah ya, yang bisa hadir-hadir. Paling tidak hari Jumat itu buka bareng semua di sini ya. Paling tidak hari Jumat. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah, semoga manfaat. Insyaallah kita ketemu di bulan Ramadan. Jangan lupa Jumat masih ada kajian seperti biasanya, diharap kehadirannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' 'ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati wa sluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak, raghibun fi ridaak, mustaslimun li qadaak, faktubni min awliyaak, wasluk bi sabila hudaak, wa alhikni bi asfiyaak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.